Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pemimpin masa depan yang berbahagia, hari ini kita mengkaji surat As-Syu'ara ayat 22, masih mengupas dan menguliti bagaimana pemimpin sejati itu. Masih mengkaji bagaimana bahaya Big Boss yang tertanam pada diri Fir'aun yang semua orang mengutuknya. Ayat ini menceritakan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an abatta bani Israil. Itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku wahai Fir'aun, ayahku yang tercinta, sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Tema kita pada hari ini adalah The Smart Leader is Calm. Ya. Pemimpin yang cerdas itu bersifat tenang, tidak gelisah, tidak murung, tidak bingung. Akui saja pemberian orang, akui bahwa itu adalah suatu hal yang baik, sebagaimana Nabi Musa mengakui apa dan jasa yang telah diberikan oleh Fir'aun ayah angkatnya. Watilka ni'matun, benar ayahku, engkau telah memberikan kebaikan kepadaku dan saya sangat berterima kasih kepadamu. Karena apa? Karena kalau bukan karena jasamu, saya tidak akan berada di sini di hadapanmu. Begitulah pemimpin yang cerdas, selalu tenang. Tapi tidak selesai di tenang itu. The smart leader is one who can predict the unpredictable. Yes. Oh, situation to get something katanya. Oh, iya. Yeah. Pemimpin yang cerdas itu adalah pemimpin yang bisa memprediksi suatu masa depan yang tidak bisa diprediksi untuk memperoleh sesuatu. Apa yang diprediksi oleh Nabi Musa di situ dengan kekalemannya, dengan ketenangannya, dimarah-marahi dia tidak marah. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu masa depan yang begitu cerahnya, sehingga apapun yang terjadi pada hari ini bukanlah akhir dari kehidupan dia, sehingga menjadi melempem, menjadi marah. Ya sudahlah, gak usah jadi nabi lah kalau kayak gini, capek kali ngurus ayah angkatku ini. Tidak demikian. Karena apa? Karena dia bisa memprediksi masa depan yang tidak bisa diprediksi. Tetap sajalah yang beriman yang menang. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Kita masih punya Tuhan dan pasti kita menang. Sehingga Nabi Musa yang tadinya begitu gundah di awal, begitu ketemu dengan Fir'aun, dia begitu sudah menjadi orang yang kalem, tenang, tidak gelisah, tidak murung, tidak bingung. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan wahabali Rabbi hukmah. Kita sudah mendapatkan wise, kebijaksanaan. Pemimpin itu harus bijaksana, harus wise. Kebijaksanaan itu menempa dirinya menjadi orang yang tenang. Tidak langsung nyalahkan sana-sini, iya ini bawahan saya, ini gak bagus. Tidak demikian. Iya Bapak, engkau telah berbuat baik kepadaku. Terima kasih Bapak. Tapi monggo janganlah Pak, Bani Israel itu tidak layak Bapak perbudak. Manusia tidak layak untuk diperbudak. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi suruhan, intimidasi, memberi upeti kepada kita atasan. Pemimpin yang sehat itu melayani Bapak, bukan pemimpin yang sehat itu dilayani. Masa feodal sudah selesai Bapak. Ayo kita melayani rakyat kita. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Musa jauh sebelum reformasi, jauh sebelum masa yang kita hadapi ini. Tetapi terkadang kita masih menemukan pemimpin yang bersifat feodal. Mudah-mudahan di tahun 2014 ini pemimpin feodal kita tinggalkan. Ada Pak Syamu dan Ustadz Fadli. Silakan. Baik, terima kasih para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji ayat 22 dalam surah As-Su'ara juz 19 ini sangat memberikan sebuah ketertarikan yang mendalam bagi kita bersama jika kita melihatnya bagian dari inspirasi memperbaiki problematika sosial kehidupan kita saat ini. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwasanya Nabi Musa memberikan pesan kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun telah memeliharanya hingga besar dengan mengatakan, janganlah diperbudak Bani Israel tadi. Sudahlah kita bagaimana merubah sikap, merubah corak, bagaimana mengajak untuk kebaikan, kebaikan itu sendiri. Para pendengar RRI yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kaitkan dalam kehidupan keseharian hari ini, para pemimpin kita nampak-nampaknya sangat selalu dan sering menciptakan budaya ketakutan kepada bawahannya. Artinya, dalam budaya ketakutan itu diciptakannya bagaimana memperbudak bawahan itu, akibat dari ketakutan itu harus patuh tanpa memberikan instruksi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya dalam kehidupan keseharian hari ini, nilai yang harus kita perlihat adalah bagaimana kita menciptakan motivasi untuk mengarah pada perubahan positif adalah bagian dari mendukung kepemimpinan kita. Bukan malah menciptakan sistem ketakutan menjadi memperbudak bawahan, akan tetapi menciptakan sistem yang membangun motivasi dan bergerak mengarah ke perubahan yang lebih positif lagi. Ingat, para bawahan yang selalu dipimpin oleh orang-orang hari ini yang bermental Fir'aun, Anda punya mental yang baik. Berterima kasihlah dengan gejala yang dilakukannya, agar kiranya mental Anda menjadi lebih dewasa lagi, bagaimana menjadi hamba Allah yang paling berkualitas. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang bisa kita lihat dalam ayat 22 ini menceritakan tentang nilai pendidikan adalah kita harus mampu membangun mental yang terdidik dalam diri kita adalah membangun motivasi, bukan membangun perbudakan dalam sistem kepemimpinan kita. Ada Ustaz Fadli. Baik, syukran Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu. Sahabat inspiratif, seolah-olah Al-Quran menyapa kita seperti ini. Ya benar, saya terpilih dari partai Anda. Kemudian Anda harus memperbudak saya dan memfasilitasi semua partai Anda. Sehingga apa? Mau dia korupsi, mau tidak korupsi, ini harus Anda lakukan karena ini kebijakan partai. Anda harus membayar kepada partai karena Anda terpilih adalah dari kami. Begini, kurang lebih menyapa juga. Kan kami sudah salam amplop sebelum milih. Kan kami sudah keluar duit. Ya sudah ya, duit negara ini kami ambil dulu karena dulu sudah kami bayar di awal sebelum kamu memilih saya. Inilah budaya-budaya yang memberikan kenikmatan tetapi menjadi sebuah kesengsaraan. Begitulah manusia, memberi kebaikan semuanya tendensius dan upaya balas, balas jasa. Masa iya ketika kita memberikan sesuatu itu dengan iming-iming, itu yang berlaku saat ini di politik. Ketika datang caleg, ketika datang seorang dalam sebuah perpaturan, percaturan politik tidak bermodal, bapak bawa apa? Bapak mau membangun apa? Bapak berani berapa? Mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi presiden atau caleg, informasinya kan selalu seperti itu ketika ingin berkendara partai apa. Maka watilka ni'matun tamunnuha. Iya, kita mengakui kebaikan-kebaikan orang lain terhadap kita, tapi bukan berarti kita harus menghancurkan kredibilitas kita. Maka segala sesuatu yang baik harusnya dimulai dengan cara yang baik pula. Ketika kita sudah salah, ya kan? Kita mencari kenikmatan untuk menjadi PNS dengan memberikan bayaran sekian sogokan supaya jadi PNS. Wajar akhirnya kita menjadi budak-budaknya PNS sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai balik modal kita. Maka cara terbaik berterima kasih bukan hanya mengucapkan terima kasih buat orang yang baik kepada kita, tetapi lebih dari itu, bagaimana orang yang mengucapkan terima kasih itu kita ajak ke jalan kebahagiaan dan keselamatan, yaitu jalan Allah, yaitu jalan Rasulullah, yaitu jalan Al-Quran, dan itu adalah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan di ayat 22 ini, tadi Ustadz Fadli telah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik maka tidak menerima kecuali yang baik. Sesuatu yang baik harus dimulai dengan cara-cara yang baik. Ustadz Syamu juga telah memberi pencerahan kepada kita. Jangan jadikan nikmat yang kita berikan kepada orang lain sarana untuk memperbudak orang tersebut. Jangan karena ketakutan-ketakutan yang kita berikan, bawahan kita bekerja bukan karena cinta, bukan karena segan, bukan karena simpati kepada kita, tetapi dia bekerja karena ada rasa perbudakan ketakutan itu. Inspirasi yang tertulis di ayat 22 ini, cara terbaik berterima kasih adalah dengan mengajak manusia menyembah Allah. Karena apa? Karena the smart leader is calm. Ketenangan dalam menjadi seorang pemimpin membuat dia tahu hikmah dan puncak hikmah. Makhafatullah, Rasul hikmati makhafatullah. Puncak hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.